Lah kemunculan setan sing fisik sing ketok kaya manusa iku ada dalam beberapa sejarah sing diceritakno hadis sahih. Tapi kita saiki wis ora roh, kula baleni malih. Setan sing muncul secara fisik sing diijmai sing didhawuhna para ulama iki ada beberapa. Sing masyhur ya kasus Ibrahim, Nabi Ibrahim sama Darun Nadwa. Jadi Nabi Ibrahim ngaten, soalnya sama anut kula ben roh sejarah setan, men. Ben roh sejarah napa setan. Mosok kancanan tok ora tau napa roh sejarah. Ibrahim iku ora tau nutuki berhala, pokoke ajur kabeh. Walhasil ketika beliau wis konangan sebagai penghancur berhala dihukum. Hukumane niku tiyang kan beto kayu sak negara Kanaan. Pokoke Kanaan ini wong Palestina, Israel pokoke daerah Kanaan ini. Niku riyen ku yo ana wong goblok pantingan wis wedok tuwek elek niku nazar. Nazar golek kayu iprik-iprik sak aki-aki kepengin melok ngobong Nabi sinten Ibrahim jare ben anak turune barokah saking wong geblek nanti. Walhasil terus iki cerita ben nek ngamal sithik iku percaya barokah. Bareng kayu dikumpulo saking aki bareng disumet iku panase iku sentek ngame. Akhire mareki kayu ra iso. Angger Ibrahim diuncalo marek iku ora modok pinggiran tok. Mergo sing ape nguncalo parek-parek ora wani. Soale gedene geni sak musala niki wis bingung. Diuncalo kok ado ra tok. Diuncalo parek sing nguncalo. Kepanasan. Iku setan mendoe bebo manungsa terus gawe manjane. Manjane ketepil. Dadi kurane kuno iku ana apa ketepil. Bahasa Arabe apa? Manjane. Ngene ae, jenengan sinten? Pokoke aku chef ora daerah seberang. Ngene lho, gawe ketepil. Ketepil iku ya ketepil apa? Dadi gawe ketepil raksasa, dadi kok ado tapi iso muncul iku sepas ceblok ning tengah. Lan ana ulama darani ngetepil manuk ku haram, perkara niku idene apa? Iblis. Ya macam-macam. Lah cilik kula seneng ngetepil. Dadi kula ngerti haramno ya keberatan. Kagak tak kok. Tapi iki penemune iblis, Gus. Iya, tapi sing diketepil lho Nabi Ibrahim ki mau watu. Aneh-aneh. Iku ya dene setan. Terus yang kedua niku sidang teng Darun Nadwa. Bagaimana cara membunuh Muhammad dan Bani Hasyim tidak menuntut. Itu kesulitan orang-orang kafir karena orang Arab itu meskipun tidak cocok kalau keluarganya dibunuh tetap nuntut balas dendam. Yus ngene terus. Ibu bawa nono Syekhun min Najdin. Dene ibu delok sidang ke parlemen Nadwa ini. Itu siapa? Saya Syekhun min Najdin. Saya ini orang tua dari min Najdin. Saya tidak ingin melewatkan momen apa yang Anda akan lakukan untuk Muhammad. Terus ta'al udkhul ya Syekh. Ya sudah silakan ikut masuk. Masuk. Ngene ae carane gak ketuntut. Semua kabilah di Arab yang jumlahnya ratusan ambil satu pemuda. Dan semuanya ikut membunuh Muhammad secara serentak. Nanti Banu Hasyim akan kesulitan menuntut karena menuntut sekian klan di Arab Saudi. Jadi tiap desa kok nyebut sito-sito. Dan jumlah desa sewu ya berarti sewu wong dari berbagai daerah. Iku wis gak marah mampu Banu Hasyim nuntut. Wis arok yo rok yo kaya Syekh. Ya sudah oke, okay, ikut pendapat kamu. Ya iku tahu setan kemunculane napa? Setan muncul secara fisik sampai ada dialog. Nah dari itu serah roh, kecuali ulama-ulama kata Suwawi Ibn Wasi dan beberapa ulama nanti ketemu setan. Orang roh, mau cocokan apa orang roh tapi wis tahu mus? Berarti orang ulama bang tahu ketemu setan itu. Nah itu mungkin seperti itu. Tapi lagi-lagi setan ya kalah menah. Ketika itu sudah terrealisasi, dikumpulkan. Ternyata ya setan lemah lagi. Kanjeng Nabi dikandani Malaikat Jibril, mat malam ini kamu akan dibunuh. Kowe maca ayat iki niku wajah alam bainah idim napa satta wa min khalfihim satan fakhshinahum fahum la yubsir bareng Nabi maca iku dalah wong turu kabeh terus Sidin Ali kon kemulan nganggo kemule Nabi dadi agama ya ana nglecehnone lha setan pintere ngono jupule kebodhon perkarane muk nunggoni sinten Sidin Ali anjen Nabi wis mlayu lho tekan mlayu iku idene Nabi kok setan raro, ya goblok. Misalnya Medina itu arahnya ke selatan. Misalnya Medina itu arahnya ke selatan. Nabi itu jalannya menuju utara. Jadi jejaknya Nabi itu moro utara. Sehingga orang kafir itu bingung. Jejaknya moro utara padahal Medina itu ke selatan. Tambah bingung. Lho kok setane ra ro. Mesthi nek setane iku pinter, kata kuncine kan ning nabi, mestine awur nabi terus wae. Kok bareng-bareng didik nek mulai. Ora menyaksikan eksekusi prosese lah, kira kecolongan kan. Goblok meneh kan maksud iki cerita gagal setan maksudnya. Jadi wong sekali-kali cerita gagal setan, aja men cerita berhasil setan. Kena cerita berhasil setan berarti kita masuk kiai pengagum prestasi setan. Ono maksud iki dadi kejo ngaji aku mindset-nya dirubah. Wae mindset-e napa? Dirubah. Data kegagalan setan. Paham ya? Rata-rata kiai cerita gagalnya tak sukses. Sukses. Wong cerita sukses itu wong seneng tawang gedhe. Ya coba cerita-cerita. Wis pokoke ngono, iki kanggo pembanding. Nggo napa? Wae jelas setan itu dikritik pangeran innahum anisami tamasyu. Wae saya yakin wis dawuh pangeran bener innake setan iki kan ana apa? Doiva, jadi rekodanya setan itu sangat-sangat lemah. Orang terima lemah tapi sangat-sangat. Lalu mahasiswa pacaran dengan non-muslim, tidak karuan dosa, pacaran itu dosa. Sebab dia kersane pangeran, sangat rohmane, delalah, itu malah iso Islam no pacaran. Bareng rabi ngelahir no generasi muslim, terputus generasi kafir ke mbah bae. Mergo saiki duwe anak wis Islam, putune. Tua tambah tua ngilingi dosane pacaran terus parek masjid amen istighfar wae bar setan ceritane tuntas. Piye iki? Cerita ngono akeh ora? Lho, ora ora ngalalo pacaran lho. Mosmu cerita kok ngalalo ya ora ku senengane kowe dadi koyo khawarit mosok mbok simpulno. Ora ngarano ora ngalalo pacaran cerita kejadian iku banyak ndak? Banyak. Saiki wong moro Bali utawa moro NTT. Nak cara teori fikih orang hidup di Wonokromo kan daerahnya orang soleh. Pergi ke Papua, mayoritas kafir. Cara hukum fikih itu haram karena pergi dari daerah baik ke daerah yang tidak baik. Yang namanya hijrah itu kan meninggalkan daerah buruk ke daerah baik. Ini kebalikan, orang dari daerah baik ke daerah yang buruk. Tapi baru kayak wong kedonyan. Wong Medan kedonyan gawe warung Padang ning Bali ning gone Papua. Wong Surabaya kedonyan kulaan beras kok Surabaya digone Papua. Termasuk pernah bulik bojo kula niku bulik misane wonten teng Papua sukses. Gua ada Alfamart macam-macam teng mriku. Niku nek kulaan teng Surabaya entek 300 juta. Tak takoki. Ning kono opo ya wis pokoke dagang sesuk te karyawan wong Papua, sesuk Islam wong Papua. Ya faktore kedonyan. Tapi sing Islam wong nopo? Kula gadah santri saged maca muin sorokan mek kula saged maca teng arep kula. Niku santri pun di Bali. Ya bayar untuk kedunyan no, adol sate ini Maduro. Sesuai sukses anak putu ini digawa. Sesuai jadi komunitas muslim. Bareng jadi komunitas muslim pun ada yang ngaji rapantes di pondok itu sudah kiri, bisa mau cemuin. Iya gitu aja, baru kayak kedunyan bisa ngislam no tiang Bali. Baru kayak itu karan Islam menyebar, terus setan ning dijajal posisi. Wah itu sekian kegagalan kan? Ternyata yang dihukumi fikih haram sangka hijrah daerah apik ning daerah elek malah ning kono iso ngapikno daerah elek. Kan banyak Islam di Papua sekarang banyak sekali. Iku sing gawe wong dagang, wong ilegal logging. Ya aja halal loh, pokoke aku ngomong cerita kok. Cerita halal-halalan, pokoke cerita kok halal-halalan. Iku pangeran bangsa. Ya mulane napa wae wae bumi ne pangeran jembar wis yakin al-bilad biladuwa, kalau apal hadis ini al-bilad biladuwa wal-ibad ibaduwa fa'ena ma wajad al-khairan fa'akim negara yang negaranya pengiran, bumi ya bumi ini pengiran kau yang diwain untuk keapian, ya lakon kamu bodoh sekali kalau bilang Amerika itu milik orang Amerika. Amerika juga arduwa, Papua milik orang Papua, bodoh sekali, Papua juga arduwa. Ibad juga ibaduwa. Di mana saja kamu mendapat kebaikan, maka kamu enggak apa-apa mungkin di situ. Saya teng nyusuk, oh, kurang sekuler nyusuk. Ana Syekh Kabani sapa sing ora ono Syekh Kabani sing tiyang ing Banten. Nate mriki kok tiyang sering-sering teng Indonesia. Niku gadah toreko Naksabandiyah teng pundi? Teng nyusuk. Wah, dadi nek api wiridan ning apartemen ya nang katokan cekak ngalor itu sitoke dojoban ruwesi wiridan Naksabandiyah teng gedung putih. Nyusok, aku kuat dah. Kula niku menangi, saya kabani riyen niku. Kula diceritani guru-guru kula, sering nyuwun ijazah Said Muhammad supados dipermudah. Setelah sering wiridan sekarang itu, kalau Obama kesulitan ngadepi ekstremis itu rembukan sama saya kabani. Jadi dulu dikuyok-kuyok, saiki dibutuhkan dijak rembukan. Piye? Wis pangeran nang kersane lho. Teng nyusup mus ora wiridan yang bantul teng putih. Ribuan pengaruh. Suwanger kan. Lah iya nek cara nuruti fikir ra mesti salah wong kodera ape. Metu ning daerah. Cara logika fikir, tapi pangeran nang kersane yo yo baik-baik saja. Nah, sing kasus itu Swedia. Swedia itu memang merisaukan. Islam yang di sana itu adalah sing gawa pertama wong Ahmadiyah. Jadi nak dikarani Nabi mau sita enggak kok ndak ada gulam Ahmadnya. Perkara ini pertama sing gawa iku. Wah, iku prono niku. Nah, iku ora kena diceritakno. Pertama sing beto Islam mriko niku Ahmadiyah. Mboten jeri mboten wong Ahmadiyah, mboten Ahmadiyah tenan terus. Dadi dekne sahadatnya langsung ono gulam itu gulam Ahmad Mirza Ahmad gulam Mirza apa gulam Ahmad Mirza gulam dia gitu sih Mirza gulam Ahmad gak doroh tapi buat ndare sahadat niku tau jeneng kok nganti ro jenenge detail Mirza gulam jadi prono perkara ini pertama yang dikenal Islam ya Islam Ahmadi. Tapi itu tidak banyak di Swedia tidak banyak. Difaham gitu. Kau jangan yakin meskipun setan diceritakan no kau yang monohibat itu tetap inna kita setan di kanan no kau hibat. Terus Allah dawo wama yang bagi lagu orang arah layak suku orang bakal setan menguasai Quran itu orang bakal wama statiun dan orang bakal mam. Artinya setan orang bakal iso ngilang no Quran terus iso mempengaruhi ide-ide ni Quran buat ngarah. Setan tu lemah sekali. Inna kita setan di kanan no kau. Pun anjuran kantil kulo. Soal kuatir digodoh setan, yuk kuatir. Jadi ni manusia. Tapi sangat angker bermuni Allah subhanallah. Mena setan ni rojim es turun. Wah, es mantep. Direk so pangeran. Es muni Allah subhanallah. Kau sangat apa lo? Sangat angel angel. Misalnya Allah subhanallah. Kalimatilah kita mengkuli setan ni rojim semua mengkuli hasil, semua mengkuli semua doh. Malah keliru, raro maknanya malah bingung. Allah subhanallah. Kulo setuju pendapat Abu Hanifah. Cara Abu Hanifah ngeten. Dungo sing kira paham kok jowo-jowo. Mari repot karo wali. Dibantah be Imam Syafi'i tapi kan kuwarit kon Nabi, tapi masalahnya wong awam rapal, ta malah bingung maknani barang. Wis pokoke sing wis ana gampang diapal ya auzubillah. Nasyaiton rojim. Wis ngono ae ora usah sing dudu karo wali fa makruh dungo sing kira roh maknane. Dadi makruh karo Abu Hanifah. Dadi ora usah engke dungo sing tuwa-tuwa, jebule ora roh napa? Jebule ora roh maknane. Wis sing umum-umum ae karo mazhab Abu Hanifah. Kulo cocok nunggu jadi ora repot. Selain kulo ya malas ngapal lagi itu. Semari mau berdom. Bukan kulo terus lagi yakin ya bahwa inna kita setoni karena tuh. Lagi bukti ini nyata. Mulai sausi kulo dengan ditinggalkan jin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyatane Quran nganti saniki di apa lot yang kata. Sing mulang jalalan kata kulo gak kata. Sing toreko tiang kata derek Habib Lutfi gak kata. Derek Ki Asrori gak kata. Derek toreko gak kata. Umpama setan menang gak tuntas. Umpama setan menang gak wis tuntas. Lah nak soal misalnya tapi maksiat yo kathah Gus ngene maksiat yo kathah. Ya iya maksiat itu salah setan. Lho bodho wong maksiat. Engko sida lan pangeran yo setan. Mergo wong ibari kutu. Lah nak ra tobat itu salah nol loro-lorone. Lah padahal ulama ila yaumil kiamah iku tetep ngendikan wong iku anggere wong mati klerek-klerek ijek mungkin pintu napa tobat. Malah lara setan. Pas wong ape mati rata-rata di ketakutan yang luar biasa. Akhirnya pas ape mati rata-rata wong kepengin apa? Tobat. Jadi gampang banget tobat ning umat Kanjeng Kanjeng. Soale bejo dadi umat Nabi termasuk niku ciri khas umat Nabi dinteni tobaté nganti nyawa terakhir. Inna Allah Ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam yughorhir. Allah nampa tobaté kawula selagine urung klerek. Sak kowe-kowe iki sik mlete-mlete iki ditampa mawon. Bukan ditompong, bukannya istighfar. Besok beli guna istighfar dah beli. Ibu nak ngono kaku hati ku sampai sembeni ku ceritaan tentang hadis-hadis ku. Terakhir ku ono wong ku serai so istighfar. Kau beristighfar esok maksiat nih. Misalnya orang wedok yang tukang ngerasani, itu bar istighfar yang ngerasani mana. Orang lanang tukang bodoh ini, ya sesuai bodoh ini. Terus ngono, konsisten biasanya wani. Jadi aku sampai terakhir, aku wiridannya ini. Ilahi anta-anta wa ana-ana. Sekarang Allah jawab, ya abdi anta-anta wa ana. Gusti jenengan ke jenengan, kulo ya kulo, jenengan ke jenengan, kulo ya kulo. Jadi sampai wiridan semalam kelimak, uang semuanya. Ilahi anta-anta wa ana-ana. Ilahi anta-anta wa ana. Allah jawabnya ngoten, ya abdi anta-anta wa ana ya ana. Maksudnya Gusti jenengan ke tetap jenengan, terus pangeran. Sakete nyepuro, kulo gesak kulo, sakete gesalah male, jenengan gini nyepuro. Lho niku hadis sahih lho teng kitab Muslim. Mboten nakalaken niku hadis sahih. Mos, kaya hadis sahih tak jamin sahih wonten sahih. Sampeyan maca teng kitab Taubah. Kulo nggih kulo Gusti nggih bali male maksiat jenengan nggih jenengan tugas jenengan nggih bali napa no nyepuro. Sesuk pangeran dhewe jawab. Anta-anta wa ana-ana aja sing ke menungso to ngisam yo keliru ngene iki. Saku pangeran ra melok-melok keliru. Sisane nyepuro wis. Banyak ni semua, soalnya setan ngeloror. Mulanya masyur barang setan iri bek manusia tobat itu ditompo nangis, nangis kepingin tobat. Masyur tengen kita pita. Barang kepingin tobat orang isolio kecuali kudu komunikasi bek pengira. Dia ni rada jalur mediasi. Satu-satunya jalan lewat Nabi Musa. Mergo Nabi Musa kalimuwah. Nabi sing dinas Quran wa kallamawahu Musa taklima. Barang setan nangis, Nabi Musa yo iba juga. Ya, aku tak matur pangeran. Yakin ge kepen tobat? Ya yakin ya kalimah Allah. Suwun kula yakin kepen tobat. Ya, tak atur pangeran. Nabi Musa matur pangeran, Gusti piye-piye setan niku masuke jenengan, Gusti. Niki pun kepen tobat. Kedah jenengan kei hak tobat. Piye-piye setan niku makhluke jenengan. Akhire Allah ngendikan, "Ya, sa, tak kei hak tobat. Tapi ana syaratnya sitok. Kon sujud ning kuburane Nabi Adam." Mus muk tok san. Mun Gusti niku tok, ya. Enteng kan ada kandani setan. Piye ya Nabi Allah Musa. Yo Allah ngeke tobatku suweneng setan. Syarat yang mesti tok. Kowe kon sujud ning kuburane Nabi Adam. Wah nemuntap setan. Asjudu humaitan wa qatla asjudu khayan. Piye to? Zaman urip aku mau sujud malas mati kon sujud. Musa ngawu dasar setan. Asjudu humaitan wa qatla asjudu khayan. Piye wis matek kon sujud zaman urip ya ora gelem kok malah kon sujud wis apa matek gak nek iku gak nampa syarat itu Nabi Musa dasar apa setan tapi tau nangis dengan setan nate nangis jare sabar itu nangis nanti sak niki kabeh teng hadis-hadis critane makhluk paling sering nangis niku setan karena ana Bani Adam sujud ini nangis kowe bejo iso sujud aku wis ora iso napa. Jadi setan itu makhluk paling menderita, makhluk paling nopo. Mengono gambar nongeng kome elek-elek, tambah menderita. Gambar kome-kome, gambar setan meripati sitok bolong wireng. Aduh, berroh konti. Lucu deh setan, yo raison nekek untuk gambar elek. Eh, ya bawa setan kuat tak komikus-komikus. Aduh, ditekek tu nak gambar setan elek kak. Gak karu. Dia aku nunjuk nona menuju kafe di Joko Pengir. Kiai-kiai betina orang nanya setan, awas bahaya setan, awas nyata ada setan yo. Gak berbuat apa? Apa? Saya yakin dia bahwa setan indah kita setan di kanan apa? Yang itu Allah cerita, uang sing parak setan usopo. Hal unap dihukum. Ono tora cerita yang sun kumingsiro kafe kufar Makkah. Alaman yang atas di wong tanah jalu kang tumurun apa saya tinu biro presiden. Kau perlu tak cerita nanti si kajani setan. Bihat fi data inflasi tanah jalu saya tin. Tanah jalu tumurun apa setan. Ala kuli afakin. Setan itu senengan itu turun gono wong sing akeh goroi. Kadha pintik si akeh goroi. Ati mentor akeh dosane. Fajirin akeh dosane.